Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil insan wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi dhawil irfan. Amma ba'd. Khadratal muhtaramin, kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para kiai, masyayikh, para asatid, sesepuh lan pinisepuh ingkang kula ta'zimi, ingkang kula suwuni pangestu saha barokah doaipun. Bapak kepala desa beserta seluruh perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para bapak, para ibu, para sederek, hadirin, hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah, sahibat dakwah, panjenenganipun Mas Heru beserta istri dan seluruh keluarga yang berbahagia, terkhusus Ananda Nayaka Wirasakti Wahyudi dan Orlando Alarik Wahyudi ingkang kekalihipun sareng-sareng kita dongaaken mugi-mugi dados putra ingkang sholih, taat dhateng Allah lan Rasulipun, ngabekti dhateng tiyang sepuh kekalihipun, manfaati tumraping keluarga, agami lan masyarakatipun. Amin. Allahumma amin. Kula takon jenengan jawab. Maling goblok kalih maling pinter niku bahaya sing pundi? Bahaya sing pinter. Maling goblok iki paling nyolonge apa? Bedah hotel. Pitik, ndok, gedang, sandal jepit, kotang dipeme. Maling goblok. Tapi nek maling pinter, mbok sirahe wong selambur iso dimplok. Taman nangen-nangen sing ngerusak apa-apa niku mboten wong bodho, tapi wong pinter. Innama ahlaka syai'an 'alamukum. Yang merusak tatanan negara ini adalah orang-orang yang ahli tata negara. Nggih napa nggih? Yang merusak perekonomian bangsa ini adalah pakar-pakar ekonomi. Nggih napa nggih? Yang merusak hukum di Indonesia ini sebenarnya juga pakar-pakar hukum. Yang merusak perpolitikan di Indonesia niku ya pakar-pakar politik. Leres napa leres? Yang merusak perpajakan di Indonesia niku ya pegawai pajak. Yang merusak agama di Indonesia niku ya wong sing pinter agama. Sapa? Kiai. Kiai sing ora tepak. Ngapunten Mbak, no kiai niku ora kabeh apik. Kiai lak macam-macam. Ana kiai tutur, ana kiai sembur, ana kiai catur, ana kiai nganggur. Kiai tutur niku kiai sing biasa mulang ngaji, tukang nuturi tiang, paring nasihat ten tiang kathah, niku kiai tutur. Kiai catur, kiai yang ikut percaturan politik. Ana kiai sembur, kiai tukang suwuk. Sing paling elek kiai nganggur. Saking eleke tanggane ora ana sing doyan. Eneng kenduren ae ora diundang. Nganggur gak duwe penggawean. Iki ana sing luweh elek maneh. Kiai ngawur. Mboten kabeh sae, kadang penampilane oleh. Serbane kepedhi tasbih sak kepel-kepel. Dia umetno klotak. Klotak. Kelotak sing diwaca ya mantep Allah Allah Allah Allah ngono ku ana wong wedok ayu liwat yo lulululul kate nanti ngono ku ya aku dhewe ora sapa-sapa kok sampean duwe wedhus nakal kok males ngramut wegah ngramut gampang solusine kekno tangga akeh sing gelem ngramut andum bathi bathi 1.500.000 eding bathi 2.000.000 1.000.000 eding didol payu dadi duit dibeleh kena tiga akikoh kena tiga korban dimasak apa wae enak daginge sate kare gulai rawon enak iku nek wedhus nakal tapi anak nakal sampean kena tangga sapa sing gelem ngrumat ngerasa nang rumah wong ketok iku kudu nyiset moto didol ya ora payu dituturi mbantah diajar mewek dikongkon minggat ora budal dibuak balik mulih sampean urung tutuk omah areke wis tutuk omah dijarno urip isin-isini wong geram ape dipateni dosa arep dipendem bocahe isek melorok arep dilebokno menjero meneh dalane wis kadung ora sedeng kula nate damel conto nek ngramut wedhus nakal iku luwih enak timbang ngramut anak nakal misalnya kula duwe wedhus nawakal gedhe dhuwur berok nawakal metu keng kandang mboten pamit kula pancen wedhus nakal ora pamit juragane. Mlebu kandange tangga ora permisi. Akhire wedhuse tangga sing wedok meteng dhewe-dhewe. Kira-kira tangga kula muring-muring napa mboten? Tambah seneng. Ora kira muring-muring iki wedhuse kiai kok ora duwe tata krama. Gak malah seneng manggi kula. Matur suwun yiyi. Wedhuse jenengan mlebet kandang kula. Saat niki wedhus kula sing wedok meteng limo. Sampan dongakno lancar engko lek manak kabeh sampan tak obahi situ. Sampan jan barokahi tenan, ora trimo wonge sing barokahi, sak wedhus-wedhuse barokahi. Terus sampan duwe anak nawakal. Betik bling, metu ka omah ora pamit wong tuwa, mlebu omahe tangga ora permisi, anake tangga sing prawan meteng. Apa kira-kira tangga sampean metuki sampean terima kasih atas pejantannya. Aneh sampean jan pinter Kang, gaekno putu aku, apa ngono? Lho nek wis nakale nemen ku diarani gendeng kok. Lah wedhus gendeng karo wong gendeng ku larang wong gendeng. Penate pireng aji kula to? Ana wong dhewe wedhus gendeng nang ucul wonge bengok-bengok pengumuman wedhusku sing gendeng ucul wangel cekelane buntute. Sapa sing iso nyekel ngenekno peken sak kampung metu kabeh gembruduk rebutan kepengin nyekel wedhus gendeng sing ucul mau. Kenek dipek temen, ora trima wedhuse tok sing dipek. Sak kawarane, sak patoke, sak klinting-klintingane dipek. Terus ana wong duwe paklik gendeng ucul. Ponakane brok-brok pengumuman, paklikku sing gendeng ucul, wangel cekelane buntute. Mergo buntute nang ngarep atik ndek pisan. Sapa sing iso nyekel ngenekno peken sak kathok-kathoke. Sitok e ora ana sing metu bu. Senajan kathoke wanyar gris rega 500.000. Mongko nuwun sewu hadirin rahimakumullah. Barang donya sing kenek dinikmati setiap saat. Kapan pun dimanapun iso dinikmati niku nggih namung anak solih solihah. Allahumma sholli ala Muhammad. liyane anak solih solihah niku gak iso kita nikmati setiap saat kapanpun dimanapun. Pangapunten, kenikmatan donya niku kuwatah Bapak Ibu. Sedaya wau saged kula jenengan nikmati namung pada waktu-waktu tertentu, namung pada saat-saat tertentu kemawon, kecuali anak solih solihah. Kapan mawon, ten pundi mawon iso dinikmati. Bahkan anak solih solihah dunyo ngantos akhirat saged dinikmati. Bapak-bapak, sampean duwe bojo ayu, iso sampean nikmati Pak bojo ayu. Namung pada saat sampean sehat, iso nikmati bojo ayu. Sampean gering ya lenger-lenger. Apa maneh sama nanyang-nanyangen ya bro bojomu. Iso warengen bareng ngono. Tapi lek anak soleh, subhanallah. Anak soleh iso sampean nikmati pada saat sampean melarat. Anak soleh iso dinikmati pada saat sampean sugih. Ngapunten. Wong tua sugih duwe anak soleh iso nikmati. Bandani entek pira ora rugi, ngeragati mboten rugi. Soale anak iso mikul dhuwur mendem jero asmane tiyang sepuh. Sampean ditakdir Allah dadi wong melarat. Anak soleh iso dinikmati. Soale anak ku lek soleh, wong tuane susah mikir ekonomi, susah mikir butuhan, iso nglipur. Ketok wong tuane susah dicedhaki, Bapak, jenengan kok susah to Bapak, nopo sing dipenggalih? Enak jenenge wong tuwa ya mikirno anak, mikirno awakmu. Bapak, ampun sanget-sanget Bapak lek mikiraken kula. Wong barang donya mawon Pak, kalah nggih mpun. Dongaaken kula niki saged dados anak ingkang soleh, saged nyambut damel, kersane kula saged mulyakno panjenengan. Ya Allah, adem di anak neng kaya ngono. Tapi lek anak ora soleh, wong tuane susah mikir butuhan, ora dilibur malah disentak. Kowe kok lengar-lengar mikir apa to, Pak? Jenenge wong gerang ya mikir delondong. Enggak mikir dapuramu mikir apa. Sing mau pikir apa? Jenenge wong tuwek. Ketok kancamu sepeda motor anyar-anyar, bapak ya kepengin nukokne, tapi kok durung ana duit. Piye, Pak? Taman pengen nukokno sepeda motor aku, duit ungkel to piye? Wong klibrak-klimbruk pengen nukokno sepeda motor anak. Keploro sampean. Sampean waras duwe anak soleh iso dinikmati. Anak iku lek jere wong tua biyen kena gawe tombo pegel. Saestu kula niku mari pengajian nang estafet. Awak lungkrah, kesel, saya duwe griya mudhun keng kendaraan dipapak anak. Abah dirangkul karo anak. Ilang pegele, waras sayae dirangkul anak. Tapi nek sing ngrangkul gerangane ya ora. Pon wis gak nyetrum blas. Kula sampean lara nemen lho. Anak saleh iso dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawaben to selawate. Allahumma sholli ala Muhammad. Telat. Jawab selawat ngenteni dikongkon. Anak nek saleh Bapak Ibu, wong tua loro ya ditunggoki, disik-isik, dipijeti, ya krasa nek isik-isik wong ancen ikhlas. Didongakno. Adem atine wong tua. Tapi lek anak ora saleh, wong tuane wis gering megap-megap. Ya nang pinggire tapi nyaprut. Nang wong tuane digremengi. Mulane to Pak, mulane badhok apa-apa ku sing ati-ati. Ngene iki gering. Gering ku gak enak, wis dikandani gak oleh mangan iwak wedhus ya diumplok ae. Pengen semper rekaken pola. Maneh to piye tak tukono sate? Keploro sampean. Bapak Ibu, kula sampean ning donya duwe anak soleh iso dinikmati. Misale anake sampean khataman Al-Qur'an ning masjid apa nang musala, macane Qur'an fasih, tartil, tajwide bener. Lagune enak, makhrote tepak, sampean krungu mesti adem rasane ati koyo disiram banyu es. Kaya anakku sing ngaji. Alhamdulillah ya Allah. Kulon jenengan paringi anak kok abik e kaya ngono. Nggih napa nggih? Ya coba anake sampean ngaji ora iso, sekolahe bodoh, karo wong ra duwe tata krama, senengane brak-brok turut teratan. Mulih-mulih glele-glele karo biar. Biar almendemu. Mesti atimu ngomong ganang bongko cah ngene iki. Iku sing ndek donya ngantos kula sampean pun pindah ten alam barzah. Wis pindah ning alam kubur, wis mati teko donya, ngalih no alam barzah. Anak soleh iso dinikmati. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken. Amale anak, lakone anak, sak polah tingkahe anak sing tasik ten alam donya niku disuguhno wong tuane sing wis ten alam barzah. Tiang ten alam kubur niku sami kalih tiang kelelep. Nek nang donya kelelep mergo banjir, kelelep banyu. Nek no alam kubur kelelep mergo dosa. Namine tiang kelelep Bapak Ibu, jerit-jerit, bengok-bengok, tawe-tawe njaluk pitulungan. Sing saged nulungi napa? Di antarane donga. Iku sing saged nyelametno tiang kelelep dosa ten alam barzah. Dongane sapa sing kena diarep-arep? Yaiku dongane kanca, dongane tangga, dongane anak. Kula takon jenengan jawab. Dongane kanca, dongane tangga, dongane anak. Niki sing paling kena diarep-arep dongane sinten? Leres, dongane anak. Wong nek ora pati sugih, ora pati duwe kanca, berarti ora pati ana sing dongakno. Nek wong melarat, tambah ora duwe kanca. Kancane yo mok siji loro sing setel padha ora gableke. Tentang runtung yo wong loro iku. Berarti sing dongakno yo mek wong loro iku. Nek wong sugih, kancane akeh. Wah, akeh sing dongakno. Yo mbok wong iku nek sugih kabeh-kabeh ngaku bateh. Ana wong sugih diakoni, kaya mbak aku, sek bateh. Pemane nang dadi pegawe, wong kaya mbak aku ku nek cara diurut-urut ngono asline yo sek mambu. Wong mambu kelek, wong mambu entut wis ora cetha. Tapi nek melarat iki lho kabeh-kabeh mau ngakoni bateh. Aku paling sumpek, Pak. Maka setiap saya ngaji itu saya sampaikan karena saya prihatin di masyarakat kita itu terlalu bedak-bedakno. Nek wong sugih disunggi, dipundi, diajeni, diujo, dimulyak-mulyakno. Nek wong melarat iki lho diremeh-remehno. Acara kondangan kenduren wong sugih yo gak golek nonggon sing enak-enak. Wong sugih digelar hambal. Hambale handel-handel. Atik empuk-empuk. Melarat yo gelar terpal ngono ae. Bar digawe meme gabah iki lho. Keipatno gelar wis nokene ae Kang. Dadi lungguh karo kukur-kukur. Bokonge keroken gatel kena lugute gabah. Lha wong acara apa iki lho kapan sing teko wong sugih? Panitia nek nyambut ora karuan bungkuk-bungkuk. Jempolane maju. Monggo Bapak, monggo Bapak. Saestu monggo Pak, monggo monggo monggo. Wong sugih, wong melarat. Kono Kang golek nggon dhewe kono Kang. Ibu-ibu yang ngono. Ngiring-ngiring kemantene kathek nganggo dibedak-bedakno. Sing sugih bala sugih, sing melarat kelompokno padha melarate. Sing sugih tumakno mobil sing apik-apik, sing mewah-mewah. Balane Pajero, Hammer, Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Xenia, CRV, EPV, Terios, Honda Jazz. Iku sing sugih, bangsane Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Mbak Ratna, Mbak Aida, Mbak Risma, Mbak Cindy, Mbak Alda. Tapi engko sing balane Sundari, Ratemi, Supiyah, Kasmining, Rumijah, Katoyah, Karminten, Paenah. Nah tumpak nokol tepak kuwi yo. Ana perlu diwangkut gawe tosa yo. Lah apa kate dibedak-bedakno. Nah sing sugih-sugih numpak mobil mewah sangune enak-enakan, buah pir. apel, jeruk, durian, duku, anggur, klengkeng. Ngombene yo Fanta, Sprite, Maison. Karo Ponari Sweat. Wong sugih. Sing melarat numpak kol tepak iki sangune yo ote-ote. Onde-onde, lemper. Tahu isi. Tempe mbus yo digoreng. Kayak lomboke wakeh. Ngombene es teh diadai plastik. Taleni enek ngombe dicokot pojokane. Ketuti nondur kol. Ntekan gon manten ya buwedo. Sing suge-suge ancen wong suge. Modun ya ketok gandes, luwes, lemes, pantes. Modun ini sandal jinjit daukur kaya artis. Dengkule diciutno, bokong jientitno, susu diunjukno. Gelungane kaputis bodobane prauto. Medone nyangklung tas karo nyekeli dompet melakune dijentit-jentit-jentit-jentit. Lembeane tawowo soale gelange akeh karo pamer gelang. Ini lembean krimping krimping krimping krimping. Ambek pencap pencep. Wong sugih. Lah sing melarat medun kokol tepake ora rupa-rupa menungso. Lambene nyonyor kabeh. Lebih entek ote-ote 6 lomboke 24. Njedir kabeh lambene. Nyonyor kabeh. Rambut di modal madil mosak masih ketara angin. Ancen sesek-sesekan nang kol tepa, keringete meruntus derodosan. Celak ilun dilewer tok pipi. Lipstik munggah nomor 4. Ngono ku medun kol tepa sandal jabet sisean. Isek dikongkon gowo kerdus. Taman bagian gowo kerdus yuk. Makane tak arani sayang lek wong sugih, koncone akeh, akeh sing dongakno. Eh melarat ra duwe kanca ra ono sing dongakno. Nomor 2, dongane tangga. Ya kenek diarep-arep dongane tangga. Tapi ono sayange, sayange apa? Tangga gelem dongakno. Iku nek diundang. Kaya ngene iki diundang Pak Heru jak dongakno putrane. Semangat wong diundang. Nek gak diundang gak kira gelem dongakno. Sampeyan tau ndongakno buyutku sing wis mati? Ya ora ngarah wong ora tau tak undang. Wong diundange sik ndelok-ndelok kok. Diundang tahlilan, kon ngrewangi ndongakno keluargane sing wis mati. Delok-delok. Ya sing ngundang wonge sugih, berkate gawedhi, ndongakno ya semangat kok. Tahlil ya mantep kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkate gedhe. Areng nanggone wong ra duwe. Ape tahlil wis mikir. Berkate gepeng. Paling ya tewel. Kayak teri. Ndok saigar. Tahlil wis ra tenanan balas. Nah bar tahlila nih modine ngomong para derek, para bapak, matur suwun wausan tahlile, mugi-mugi sedaya dosane almarhum di ngapura Allah nggih nonggon muning nggih mulai turut dalan yang gremeng radi sepura ya wes berkat gepeng yang jaluk sepura bareng. Berkat gede ya karuane ngono. Iku nek dongane tangga. Tapi nek anak ikhlas tanpa pamrih ndongakno wong tuwa. Murni. Ora ana unsur sugih melarat, ora ana unsur berkat gede apa cilik. Lah wong anak. Anake panjenengan Bapak Ibu iso diarep-arep dongane nyelametno panjenengan ten alam barzah ngantos ten akhirat nek solih, solihah. Sekolah yo pinter, ngajine yo dunung, yo ahli ibadah, seweneng sampean. Wong tuwa ning alam barzah dislameti, disedakoi, didahlili, didongakno, sering disoba kuburane, diramut, diziarahi. Lah nek anak orang soleh, ngrasakno nyedakoi wong tuane. Nah lili wong tuane, ndongakno wong tuane. Sebab kuburannya kadang ora, kuburannya pakane ilangnya raro. kuburane Pak Amnon dina cong mbah rarah aku sewe aku rasa apa kuburan cara gelem sapa paling ya setahun pisan nek ape riyaya ngono kae sawangane wong-wong dono kuburan kok ora melokno kuburan pantes-pantese budalno kuburan ento kuburan ya ora ngaji wong ra iso ya ora tahlil wong ra godak ora ndonga wong ra entos budalno kuburane sang warit dadi kuburane pakane dibabati wong warit anggite pakane nang seneng nek kuburane dibabati karo digawana kembang dipiuri kembang Pak, sepurane Pak, Pak. Aku ora iso ngaji ya, Pak. Tak kae kembange Pak ya, wangi-wangi Pak, aja kuwatir ngono. Ambek nggo banyu kendhi nang kuburane Pakne digerojok banyu nang gerojok-gerojok-gerojok-gerojok. Jare bapake teko kuburan. Klilipen lho blok goblok. Ono suara gelem dongakno malah kuburane wong kok digerojok banyu. Hoi. Hoi. Aku ki durungokno apa ora sik? Ngapunten Pak, sampean gak usah mlengak rono. Nyawang aku ae. Lah ya apa engko ana motor bak liwat di sawang. Lah sampean mari nyawang bake motor di nyawang raiku. Berarti raiku mbok bandingno karo bake motor ngono to. Ruwet musa wong selambur. Ngerti ngene aku mah diundang rene. Allahumma sholli ala Muhammad. Dereng ten alam barzah, ngapunten. Lagi nang donya. Wong tuwa lara nemen. Wis penyakite wong tuwa ya ya sing akeh watuk. Iku nek anak soleh, bapaknya mesti diramut, Pak, jenengan watuk, Pak. Biasane enteng niku nek diombeni jahe, Pak nggih. Monggo Pak, jahene ndi ra ono nang kene kok jahene. Ora ana jaine wis gak sida gawe contoh. Seret ngene iki nek gak ana jaine iki biasae. Aku ora njaluk Mas Heru. Tapi nek ora dikae ya kebacut tok. Nek anak soleh mesti digaekno jae. Wis nyawang rene wong sing njaluk aku kok sing geger sampean. Lah nek anak ora soleh wong tua watuk ora diramut malah disentak kok wong tuane. Jawa tak watuke Pak, berbeki tangga sin aku. Dari wong tuane, watuk kok gak oleh to nak. Ning diapakno, dimpet. Ancen bapakne wedi disentake anak, janji kudu watuk yang anggar lagi mangap diempet. Op. Apa watuk mangap diempet? Op. Akhirnya berotol metu ngisor pret pret. Ngono kuwi ibune ro. Kowe iki kurang ajar lele. Bapakmu lara watu ora mbok ramut malah mbok sentaki. Getun lele, rugi lele. Aku nglairno awakmu tak ewangi ngeden ngeden ra karuan. Encah ndablek ya iso jawab e, Bu. Lah sing ngoken ngeden sapa to, Bu? Ora medeno ya wis. Apa maneh wong tuwa lara? Wong tuwa lara nemen. Wis parah. Menjelang nazak ora ana sing iso ngademno ati. Gak ana sing iso ngayemno ati. Bandingi diajekno anake. Didongakno anake. Pangapunten Bapak. Didongakno kiai, didongakno ustad, didongakno mudin, iku seje karo lek anake dhewe sing dongakno, anake dhewe sing ngajekno. Mergo hadise ku cetha, awwaladin sholihin yad'ulah. Anak soleh sing dongakno ora ana au modinin sholihin yatullah ora ana au ustazin sholihin yatullah gak ana au kiyaiin sholihin yatullah ora ana anak sing paling ayemno wong tuwa lara iku diajekno anake dhewe diajekno kiai ustaz modin sik gak kaya anake dhewe sing ngajekno lha nek anak soleh wong tuwa lara diajekno wacakno yasin diwacakno donga mangke ditalken ambekane abot wacakno surat hasyr dunung anake saleh mangke ditalken la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambekan wabet tekan dodok disikep petno kupinge dituntun Allah Allah Allah. Ngoten mawon nek nuntun tiyang nak niku. Aja dawa-dawa mboten usah la ilaha illallah. Kuatir apa? Lagi la ilaha mati bahaya. Makanya cukup Allah Allah. Iku ae ora oleh digejoh terus, Pak. Janji wis sadar, ya wis. Wong nazak iku soro rekoso wabot. Engko nang nuntun mbok giyetno. Allah Allah Allah Allah. Jere bapake, iya iya. Iya. Angger wis sadar ya wis, begitu gak ngucap, maneh Allah. Allah, eling mandeg, maneh Allah. Ngoten, jadi gejoh ae. Ya ora usah kate omong. Pak, nyebut Pak ya, Pak, nyebut Pak Allah, nyebut Pak ya. Jere pake but but but. Gak usah ngomong wis pokoke Allah. Allah ngono. Ngon nonton kae, Bu. Aja lali Bu ya, eling Bu, eling Bu, eling. Ibuke nyaut, heeh, golang galing. Engko tok departemen perbadokan. Wis pokoke cukup Allah. Allah. Allah. Begitu nyawa dijabut karo malaikat Israel. Allah. Oek. Ya ora ana suarane oek ngono kuwi ya ora ana kok. Metodene wong ngaji. Masa kok nyawa dijabut crit tambah saru. Yang terakhir terucap lesan Allah sing mancep no atine Allah. Mangke ten alam barzak dipethuki malaikat mungkar nakir ditakoni masih gemeter kaya apa masih wedi redeg ra karuan. Ha wong sing mancep ning atine Allah sing terakhir terucap dari lisannya Allah jawabane mesti iku. Malaikat Israel kita medeni tangkingane medeni gawaya. Modeni malaikat Israel dianggap kancane kok. Lah sampean rungokno lek ana moden nalken mayit wong mati niku kae. Kan cara jawane ngene yo. Ya sukadi. Selamat sukadi kok meneng ae. Cara jawab iki lapo din ngono. Mencolot modine. Sampean saiki wis pindah nang alam barzah, engko bar iki sampean apa ditekani malaikat loro jenenge malaikat mungkar nakir. Saman rasa wedi, rasa gemeter, rasa redeg mergo malaikat mungkar nakir yo makhluk Gusti Allah padha karo sampean. Jarene sing mati, kowe ora melok ngadepi to din-din. Lah nek anak ora saleh, wong tuane lara nemen. Ambekane semengkis, mengkis. Le, brene ole. Nyapa, Pak? Bengak, bengok. Aku nak kene, anggitmu kopok ta? Neng opo, neng opo? Apa iwes lempok na? Kaya wes gak kuat maneh na? Yo kamdulillah neng ngono. Ngeramu tera suwe-suwe. Jere pane. Dengkulmu atas unu. Uang tua loro kamdulillah. Jadi apa no pak? Ngaku dudu dokter, gak iso nyontek. Dudu dukun, gak iso nyowok. Ngaji yo le, ngaji yo. Bapakku ben seneng atine bapak ben adem. Ngaji apa to, Pak? Yo maca-maca Yasin. Saman gak krungu to, Pak? Yasin niku wis kawin. Pancen gak kenal Quran rumasane ku Yasin kancane. Dijawab Yasin wis kawin. Ngono ku bapakne yo katut yo. Kapan nek kawin? Bapak kok gak diundang kondangan? Sampai bongkoh yang mikir badokan. Ini anak bintu bapak kemplu. Goblok rombongan. Ancen bocah goblok Pak Raiso ngaji. Wong tuane megap-megap ini malah diomongi. Meneng apa Pak? Aja mati sih Pak. Ini Pak, tak setel nono lagu wenak ini Pak. Lagu pas ngetren ini Pak. Lenyetel banter di polno powere. Assalamualaikum. Bapaknya kewaget, oek, langsung mati. Ya kena asolole kuwi. tekan alam barzah takoni karo malaikat mungkar nakir. Man rob buka coba pangeranmu. Asulule. Malaikat godeg-godeg. Eneng pangeran asulule. Kayi cik-cik pisan. Asulule cik-cik. Kok dungguyu to? Apal kanca kabeh mbak. Teng mbok guyu sing ndi? Saiki kari sampean kepingin anak sing model ya apa sak karepmu? Loh, Pak. Wong wis no alam barzah dikirimi donga, ditahlili bareng ngono ku apa iso sampe tahlile dungane sedakoe? Sampe nyatane ora tau balik. Saman kirim SMS ora terkirim ana keterangan gagal. Lah saman tahlil yah mono yah mene tau tahlilmu kok balik gagal. Berarti sampe niki sakniki kula elingke panjenengan kan saniki kuwatah ten gene masyarakat aliran-aliran semua macam-macam berusaha untuk menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mengatasnamakan Islam kadang-kadang, tapi tujuannya untuk menghancurkan akidah umat Islam. Hati-hati Pak, saiki aliran ke mau macam-macam. Ono Soekarno-Wisnu, ono Purbokayun, ono ilmu sejati, ono sing jeneng Islam sejati, ono Dharma Gandul, ono Gandule Kang Dharma. Ya Allah. Waliran kebatinan. Salat cukup di batin. Kaya apa awakmu salat? Nek atimu ora eling pangeran, gak ana gunane kon. Tiwas jengkang-jengking, tiwas meledang-meleding atimu ora eling. Mbok kowe ora usah salat, ora usah meledang-meleding, ora usah jengkang-jengking, ora usah pola-pola, sing penting atimu eling. Salat cukup di batin. Salat kok di batin? Ana wong ngomong ngono ku tak omongi Pak, nek salat cukup di batin. Kowe mbadhok bareng ya cukup batin. Dadi pengen wareg, sego ya aja sak gak atik dipuluk, gak atik timplok, gak atik dileg, gak atik lebokno weteng. Batin nek wareg-wareg dhewe. Kumpul bojo bareng ya ngono, batin ae enak-enak dhewe. Dadi wong wedok njebablah rasa tumpaki. Batin ae engko enak-enak dhewe. Jembren aku jek saiki. Aliran mau macam-macam. Iki ana maneh anyar, asu lo halal. Perkarane apa? Gak ana nang nggone Al-Qur'an. Semua yang tidak tercantum di Al-Qur'an ora dianggap. Jadi alasannya di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan, maka anjing hukumnya halal dimakan. Aku ingin aneh, sapa? Aku ingin aneh ngaji di daerah ngono Pak. Ya dikono karo wong, takoni aku gak ruas ale. Pak, asu hukume piye, Pak? Tak jawab, haram. Kok haram, Pak? Ya haram. Lah kok haram, Pak? Ya haram aku. Kok haram, Pak? Ya haram aku. Terus dia ngomong, kan tidak disebut dalam Quran, Pak. Andaikan haram, pasti disebut dalam Quran. Semua yang diharamkan Allah disebut dalam Quran. Kalau tidak disebut, berarti tidak haram. Mosok Gusti Allah lali. Tidak kungun. Aku kurang ajar, wong iki kangun. Akhirnya tak omong, ya wes. Kowe nek ngarani asu kuwi halal, rapopo nang cekek-cekeken. Badhog-badhogen. Untal-untalan. Nek aku isih enak wak pitik aku. Tak omongi. Nek ngono alasanmu perkara gak disebutno nang gone Al-Qur'an berarti halal ora haram. Anakmu blen nang badhogen anakmu yo halal dagingnya ora disebutno nang Qur'an kok aku yo. Sering saya istilahkan anak yang pelopor bukan pengekor, anak perintis bukan pewaris, pengais bukan pengemis, anak yang penggerak bukan penggertak, anak yang punya karakter bukan yang karaten, anak yang luar biasa bukan yang biasa di luar, anak yang beradab bukan yang biadab, anak yang taat bukan yang keparat. Angel, mboten ana resepe. Pertama, anakku gak perlu ditinggali donya akeh-akeh. ngapunten Bapak Ibu, keliru wong tua ninggali bondo donya akeh-akehane ning anak. Ngeten nggih kula dunungne. Wong tua ninggali bondo donya ning anak akeh, iku harapane lak supaya anak uripe mulya ben ora kangelan sandang pangane. Lah ngoten sih? Salah. Ora ninggali donya ning anak niku gak salah. Benjing ten akhirat niku gak ono pertanyaan dan permintaan tanggung jawab. Awakmu mati biyen, anakmu mbok tinggali duit pirang miliar, mbok tinggali tanah pirang hektar, gak ono. Yang ada anakmu biyen mbok didik akhlak apa ora, mbok didik ibadah apa ora, ilmune mbok cukupi apa ora. Halo. Wong tua sing cerdas, anak niku ditinggali telung perkara. Nomor siji, ilmu. Nomor loro, akhlak, akhlakul karimah. Nomor telu, donga. Mboten donya tapi donga. Wis ta Bapak Ibu, yakin tawakal ning Allah. Anak iku janji ditinggali telung perkara iki, ilmu, akhlak, donga. Mangke donyane teko dhewe, donyane mara dhewe. Contone para alim, para kiai, iku modale ya ilmu, akhlak, donga. Saman delok kiai-kiai alim modale ilmu, akhlak, donga. Donyane teko dhewe. Kiai-kiai alim iku nyambut gaene ora soro, ora pati ketara, tapi uripe tambah tuwa, tambah mulya, tambah tuwa, tambah karomah, tambah barokah. Aku durung tau weruh ana kiai kena PHK. Nyambut gaene ora rekoso, tapi omahe apik, kendaraan apik, bojo ayu, mangane enak. Saman tau tumon ana kiai nyuluh kodhok. Kiai golek bekecot bareng ngono. Gak ono, tapi uripe mulya, modale napa? Ilmu, akhlak, donga. Kadang wong tuwa keliru. Anak lagi metu SMA wis dilatih kerja, dilatih nyambut gawe, karepe ben gampang golek duit ben dadi wong sugih. Ngapunten Bapak Ibu. Anak kalau tanpa dibekali ilmu, akhlak dan doa, kesusu dikongkon kerja, kongkon nyambut gawe, sugihe durung karuan, gobloke mesti. Tak baleni. Sugihe urung karuan, gobloke mesti. Uang iku nek uripe mung dinggi mburu donya mawon, malah diploro karo donya. Saestu. Uang iku nek urip mung dinggi mburu donya, malah ditunggangi donya, dadi budake donya. Ana wong nang seneng karo sawah. Janji di duit tuku sawah, di duit tuku sawah, di duit tuku sawah. Saman delok engko resik sawahe timbang wonge. Sawahe resik watun terus, wonge rumbuk. Ana wong nang seneng karo sapi, di duit tuku sapi, di duit tuku sapi, di duit tuku sapi. Saman delok engko ganteng sapine timbang wonge. Temen yo. Piye wong isu-isu ngono wis ngedusi sapi, wonge urung adus. Sapine ya lewemu dituntun turut dalan angger wong ya alok. Lha kok ganteng sing dituntun karo sing nuntun. Sapine lemu merecet resi. Nang wonge iki tan jembauris. Merongos rek kuru ora klamben, dadane merapak teng petongal. Melayokno sapine katok antok atik ngepir pisan katok. Iki melayu sendut ndut ndut ndut ndut. Nomor siji, ilmu. Aja sampe duwe anak bodoh. Aja marisno kebodohan tengene anak. Man taraka waladahu jahilan fid dunya kana kullu dhanbin amilahu alaih. Sapa wonge ninggalno anake nang donya keadaan bodoh. Ora iso sekolah, ora iso ngaji, tata kramane elek. Gak iso ibadah, kabeh dosa sing dilakoni anak, wong tuwa katut nyangga dosane. Siji ilmu, wis. Kapan-kapan kalau sambung masalah ilmu. Nomor kali, iki sing penting, akhlak. Akhlak niku tata krama. Unggah-ungguh, subasita. Bu? Bapak? Bu? Wong kene medione prasa kualus-alus. Dicelok mbok sing enak, dalem. Celok kiai kok. Ngono kok jere medion alus-alus enggak entute wis sing alus. Bu kasep. Aku suara padamu wis ana. Maringi akhlak tenan anak sing paling mandi niku nyontoni. Wong tua ning anak kuwi ora perlu kakean ngomong. Ora perlu kakean nyeneni. Tapi nyontoni. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kan gene kitab Ta'limul Muta'allim. Bahasa sikap itu lebih mengena daripada bahasa ucapan. Memberikan contoh dan teladan iku luweh mandi timbangane ngomongi. Bukankah petunjuk Al-Qur'an juga begitu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wong-wong sing padha iman jogon awak ira kabeh. Amfusakum disikno, awake didisikno. Lagi wa ahlikum bojomu, keluargamu, anak-anakmu. Awake didisikno. Ibda binafsik, mulai dengan diri sendiri. Nabi Ibrahim juga begitu. Sapa kok ngomong kul huwaile? Yuk minimal donga, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, panjenengan tebihaken kula saking setan, panjenengan tebihaken setan saking calon anak ingkang badhe panjenengan paringaken dhateng kula. Mangke lek duwe anak gak gampang kena godane setan. Ngono. Pak, mboten saged dongane. Donga kok mboten saged. Donga ora kudu basa Arab. Donga basa apa-apa kenek Gusti Allah ngerti. Nggih. Kecuali donga saka Al-Qur'an, donga saka hadis iku at-ta'abbud bitilawati. Mocoe wis termasuk ibadah oleh ganjaran. Ini liyane kuwi timbang Arab ora roh karepe. Ya nganggo basa Jawa kaya ora apa-apa. Timbang Arab keliru. Sampai kumpul bojo donga Arab sing diwaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Idungane mlebu WC. Nah, sampeyan anake yo ngentutan kok. Wetenge blendengen nang mencrat-mencrat. Liru dongoe. Wis ora iso yo. Ora sameksa. Engko nang meksa ngapalo sijine siap yo sithik tak ndonga sithik. Sire Pak Yai kon ndonga sik. Allahumma. Piye Dik terusane Dik? Mbah aku yo lali. Allahumma. Piye Dik? Aku ora roh. Allahumma. Dire sing wedok kul huwaile kesuwen. Allahumma Allahumma apa. Nang ayo tinggal turu kapok kon ngono. Isoke kul hu ya kul huwaile iku wacan. Sing mantep ngono. Maca kul hu ora apa-apa kate kumpul sing lanang sing mantep kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jare sing wedok, aku apa sampean tahlili ya, Pak? Tahlil piye ndonga kok, iki ndonga nggih qul hu iki. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus sadaqallahul azim. Mari ngono ndonga Jawa. Ya Allah Gusti, kanthi barokah kulhu kula badhe ngonoan Mugi-mugi panjenengan dadosaken putra putri ingkang solih solihah. Iki sing diguyu sing ndi to? Hah? Ayo diganti, diganti. Kula badhe kikuk kikuk ngono. Lah wis ngerti ya wis to bukate mbok takokno barang. Donga. Pun, halo. Akhlak niku nyontoni. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken. Ngene, ngene. Lapo to? Kenek apa to? Mungkin ini ngarani nyapo ngono. Hah? Nyapo to? Kurane aku lali yo. Nyapo to? Bocah biyen kuwi kok sopan-sopan, unggah-ungguh tata krama. Mergo wong tuwa biyen ya sopan-sopan, wong tuwa biyen ya unggah-ungguh ya tata krama. Nggih napa nggih? Wah, anak e nyonto wong tuane kok. Nyapo? Bocah biyen kok sergep-sergep nang masjid, sergep-sergep nang langgar. Mergo wong tuwa biyen ya sergep-sergep nang masjid, sergep-sergep nang langgar. Cien, Pak. Masjid tasik awon, langgar isek cilik-cilik, tapi jamaah rame. Wong biyen yang anggere ana azan. Hayya 'alal shalah. Menuku bapake wis kalungan sajadah, ibuke wis ngempet ruko. Lho anake lho ketok bapake kalungan sajadah, ibuke ngempet ruko. Ape dolanan isin karepe dhewe, wedi karepe dhewe. Bapak ibu ape nang masjid, meluk budal nang masjid, mlayu ndisiki bapak ibuke. Biyen ngono, saiki enggak. Wis komat iki lho. Kondung komati sholatu, kondung komati sholatu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bapake medongkrong nang ngarepe TV. Ngopi ambek rokok jedal-jedul nang ibuke jebablah nang isor nyekeli remote. Anak diobrak karo ibuke nang budal. Wis azan ki lho nang budal. Bapake ngimboi, kowe gak krungu omongane ibumu ya. Engko nang berangkat, jotosi pisan. Ayo budal, iki lho nggo ketune bapak. Dadi bapake titip ketutok. Anak ya budal wae dijotosi bapake. Tapi temen turut dalan gremeng. Dhe'e medongkrong. Kene kon budal, gombal le bapake. Dadi ana bapak kok digombal-gombalno anak usahae dhewe. Bocah biyen, Pak. Ana bocah kok nyolong jambune tonggon. Konangan sing duwe diwedekno. Ayo terus no, kandak no bapakmu wedi pak, ngaput wedi ini ucapian diomongi kandak no bapakmu, wedi kolai, bapak e api ojo kandak no bapak aku kok ndak digebuki bapak, ndak disenani bapak, wedi ucap saiki nyolong, konangan tiba-tiba no, ayo terus no kandak no bapakmu, kandak no rapopo aku wis musyawarah karo bapak. Bapak setuju, tanda tangan hitam di atas putih. Malah ono sing luweh nemen. Ayo terus no, kandakno bapakmu. Nyapa sampean kandakno? Nek kae sing ngundah nang dhuwur nggo plastik kresek kae bapak. Aku mek dikongkon jumputi rontokane. Ini artinya apa? Kenakalan anak, kenakalan remaja akhir-akhir ini itu sebenarnya juga dampak dan akibat dari kenakalan kaum gerang. Pengumuman sederhana kok sampean kepengin duwe anak apik, dadi wong tuwa sing apik. Wong tuwa iki janji apik, aja kathek mamang. Lagi mangke buyare jam pinten? Jam pinten? Jam siji? Sampai jam siji sampean kuat? Oh iya rapopo, lek sampean apeno kene sampai jam 1 rapopo. Aku tak mulih dhisik. Tambah seneng Mas Heru mbok baturi lelekan sampeyan akeh. Kate meloro kiai kae. Wong tuwa iki janji apik. Aja mamang. Anak disetel Gusti Allah dadi wong apik. Wong anak iki manut wong tuwa. Al walad sirru abawae. Anak u fotokopine wong tuwa. Nene biasae kelir ya mirip kok. Bapake ireng, ibuke ireng. Anake ya ireng. Lah wong godhong iki lugure gak ketok adoh saka wite. Godhong kene nek ngarani pencet to bajangan to. Godhong pencet, lugure ra kira adoh saka wite kono. Ana godhong kok lugure adoh teko wite, iku godhong ketendang lesus. Makanya biasanya lek bapak ireng, ibu ireng, anak ireng. Bapak ireng, ibu ireng kok anake kuning. Ha kuwi anak ketendang lesus kuwi. Wong tuwa sing paling nentokno. Hei. Apike anak iku diantarane mergo telung faktor. Ana faktor pendidikan, ana faktor lingkungan, ana faktor wong tuwa. Pendidikan penting, lingkungan penting, wong tuwa ya penting. Dari pendidikan yang baik muncullah generasi yang baik. Kalau pendidikannya tidak baik, generasinya tidak akan baik. Dari lingkungan yang baik muncul generasi yang baik. Kalau lingkungan tidak baik, sulit munculkan generasi yang baik. Wong tua, contohnya, ndok bebek, ndok bebek, diengkermi pitik. Niku lingkungannya lingkungan pitik. Pendidikannya ya pendidikan pitik, wong sing ngengkermi pitik. Bareng netes dadi anak ekeh-ekeh ya kaya pakane. Weke-weke ya kaya mbokane. Padahal ku pendidikannya pendidikan pitik, lingkungannya lingkungan pitik, tapi mergo anake bebek masih yo hidup di lingkungan pitik. Dibesarkan dengan pendidikan pitik, melakune yo pancet akeh-akeh kaya bapake. Suarane yo ewek-ewek kaya ibuke. Mempancen asline anak bebek. Yang kedua, iki acarane kali syukuran. Gitu. Ayate sering sampean waca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demi yakti lamun padha gelem syukur sira kabeh, mongko kenikmatan-kenikmatan bakal sun tambah saake-akehe. Dawuh Allah ngono. Tapi lek sliramu kabeh ora gelem syukur, malah kufur, nikmat itu bisa berubah menjadi azab yang pedih. Syukur sing bakal oleh tambahan niku syukur sing saking ayeme, saking bungae, nanti ora mikir tambahan. Ora arep-arep tambahan. Rumangsa luweh-luweh. Ya Allah Gusti, matur suwun. Wong atase kula mawon kok jenengan paringi kaya ngeten to Gusti, kula ngantos isin. Kula mboten pantes nampi kenikmatan kaya ngeten iki Gusti. Wong kula mawon ibadah ya butang-butang. Kula rumangsa mboten pantes Gusti, kula mongso isin jenengan paringi sak menten kathahe. Iki sing bakal ditambahi. Enak syukur mek gayane tok ngono kuwi ora ngarah oleh tambahan. Enek wong syukur gayane tok. Panen ngono kuwi ya tanggane diomongi, Kang, panen sak pira-pira ya alhamdulillah disyukuri, engkok ditambahi karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Kuwi asline ora wong syukur, kuwi wong jebak Gusti Allah. Mancing Gusti Allah. Gusti Allah dijebak nganggo alhamdulillah. Ben ditambahi, aja arep-arep ora konangan kowe. Gusti Allah mbok jebak lho apa? Mesti konangan. Lah carane syukur piye? Pripun? Nikmat nek rupa bondo donya, carane syukur disedakohno, diinfakno fi sabilillah. Termasuk kangge masjid, pondok pesantren, musala, fakir miskin, yatim piatu, dan sebagainya pun syukur nikmat rupa kesehatan dan sebagainya tinggal ibadah. Mulane ngene. Kula sampean dikongkon sedekah, ayo sedekah dilakoni. Sak isoe, sak kuate, ra ikhlas ya wis, pokoke sedekah. Wis enteng-entengan ae ngaji mbak aku. Ra ikhlas ya wis, pokoke sedekah. Timbang enek wong ikhlas tapi ra gelem sedekah. Lah wong selambur ape sedekah ngenteni ikhlase, ora sida sedekah wong sampean ra tau ikhlas. Nang kapan sedekahmu? Hei. Dikon sembayang, ayo sembayang dilakoni sak isoe. Sing tenanan, sing sregep, masih ora khusuk, ra popo. Pokoke sregep, pokoke tenanan. Lho, ngono penak mbek aku ngajiku. Ku tau ditakoni wong, Pak, kula